Dan sewajarnya ku merindukanmu. Sudah semestinya engkau ada untukku. Karena kini ku sadari kau nyata untukku. Dan kini ku akui kau terbaik untukku. Di saat ku menangis, kau berikan ku sejuknya hatimu. Di saat aku rapuh, kau tegaskan kata yang terindah untukku. Ingin ku bawakan bintang untuk temani malammu. Dalam terasa cinta untukmu, kau lah yang ku tunggu. Karena kini ku sadari kau nyata untukku. Dan kini ku akui kau terbaik untukku. Sejuknya hati.